بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، الحمد لله pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita untuk meneruskan bacaan kitab Al-Aqidah Tahawiyah yang ditulis oleh Imam At-Tahawi rahimahullah taala. Pada pertemuan terlewat disebutkan oleh beliau untuk kita mengingkari sihir, demikian juga dukun, demikian juga ahli ramal dan semisalnya, dan itu termasuk akidah. Wala nusaddiqu kahinan wala arrafan, kita tidak membenarkan kahin, dukun-dukun, orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib, wala arrafan, orang yang mengetahui, menganggap mengetahui segala sesuatu, arraf. Demikian juga wala man yad'i syai'an yukhaliful kitab wa sunnah, kita tidak membenarkan orang yang mengaku-ngaku sesuatu yang menyelisih Al-Qur'an dan sunnah. Wa ijma' al-umat, demikian juga ijma' umat kaum muslimin, karena ijma' kaum muslimin diselamatkan dari kesesatan. Disebutkan oleh beliau, oleh Al-Imam Ibn Abil'iz, bahwa barang siapa yang dia itu mendatangi dukun, demikian juga orang misalnya, tidak terima sholatnya selama 40 hari sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh sebagian istri-istri Nabi SAW, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan demikian tadi. Hadis oleh Imam Muslim, demikian juga yang lainnya. Bahkan orang yang benarkan, ya, benarkan dukun tersebut telah berlepas diri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man atarafan au kahinan fasadaqahu bima yaqul, ini benarkan apa yang disampaikan oleh dukun, demikian juga orang yang mengaku sesuatu yang gaib, dia mengetahui seakan-akan dia mengetahui apa yang terjadi nanti. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia telah kafir dengan apa yang datang padanya Nabi Muhammad SAW. Demikian juga hal yang berkaitan tentang hukum orang yang dia itu melakukan sihir dan sebagainya telah lewat pembahasannya. Kemudian beliau menyebutkan dari akidah tahawiyah, qala rahmatullahi wa nara al-jama'ah haqqan wa shawaban wal firqah zaygan wa adaban, dan kita menganggap bahwa al-jamaah, yakni berjamaah, itu adalah hak dan kebenaran, suatu yang hak, suatu yang tepat, waswaban, dan dia itu suatu yang benar. Wal firqah, dan berpecah belah, adalah zaygon, yang dia itu menyelisihi kebenaran, wa adaban, dan suatu adab. Tidaklah di dalam berpecah belah itu adanya kenikmatan, yang ada adalah adab, siksaan. Demikian juga tidak adanya ketenangan. Termasuk dari akidah untuk kita berpegang dengan apa? Dengan jamaah. Demikian juga menjauhi firqah, perselisihan. Bahkan Allah merintahkan, di sini disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abil'is di syarah atau penjelasan ucapan Imam At-Tahawi tadi, beberapa ayat di antara surat Al-Imran ayat yang 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpeganglah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa taala semuanya, dan jangan kalian berpecah belah. Demikian juga ayat yang lain, ayat yang ke-105, wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'amul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Jangan kalian seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih setelah datang kepada mereka itu penjelasan, dan untuk mereka itu adab yang besar. Oleh karena itu benar bahwa firqah itu adalah adab, berpecah belah itu adalah adab, sebagaimana dalam ayat ini. Adab azim yang besar bisa berubah ketika dia di akhirat tentu saja, sebagaimana Nabi menyebutkan bahwa umat ini berpecah belah menjadi 73 kulla finar, semuanya dalam api neraka mendapatkan adab Allah Subhanahu wa taala. Nanti saya akan jelaskan. Demikian juga innalladzina faraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Semua orang-orang yang memecah belah agama itu dan mereka berkelompok-kelompok syi'an, syi'an ini bergolongan-golongan, dari situ dia berkalimat syi'ah. Ini kelompok yang mendukung Ali bin Abi Thalib. Ini orang-orang yang gulu berlebihan terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan mereka itu berkelompok-kelompok lasta minhum fi syai'. Tidaklah engkau wahai Muhammad termasuk dari mereka sedikit pun. Demikian juga disebutkan dalam surat Hud ayat yang ke-118. Demikian juga sampai 119, wala yazaluna mukhtalifin ila man rahima rabbuk, dan terus-menerus mereka itu berselisih. Manusia itu terus-menerus berselisih ila man rahima rabbuk, kecuali yang dirahmati oleh Rabbmu, yakni oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di tafsir As-Sa'di, yakni ketika beliau menjelaskan tafsir ayat ini, surat Hud yang ke-118, yukbiru ta'ala annahu lau sya'a, Allah mengabari kalau Allah kehendaki, la jalan nas umatan wahidah, ini saya Allah akan jadikan manusia itu menjadi umat yang satu, ala dinil islami, di atas agama Islam. Mampu Allah untuk membuat yang demikian, semuanya menjadi bersatu. Akan tetapi Allah berkehendak, fa inna masyiatahu ghairu qasirah, akan tetapi kehendak Allah tidaklah pendek. Wala yamtani alai syai', tidak ada yang menghalangi pun sedikit pun. Walakinahu iqtadat hikmatuhu, tetapi dari hikmah Allah Subhanahu wa taala, alai yazaluna mukhtalifin, untuk mereka itu berselisih. Kehendak Allah Subhanahu wa taala, keadilan Allah Subhanahu wa taala, demikian juga hikmahnya. Mukhalifina lisirat al-mustaqim, di antara mereka ada yang menyelisih jalan yang lurus. Wattabi'in as-subul al-musila ila an-nar, mengikuti jalan-jalan yang membawa kepada api neraka. Kulun yarul haq fi ma qalahu, setiap dari kelompok itu menganggap dirinya itu benar terhadap apa yang mereka ucapkan. Wadolal fi qawli ghairihi, dan mengatakan sesat dari ucapan yang lainnya. Setiap kelompok mengatakan seperti itu. Kemudian disebutkan illa marhamar rabbu, kecuali yang Allah rahmati, kecuali orang-orang yang Rabb engkau itu wahai Muhammad memberikan rahmat padahum ilal ilmi bil haq wal amal bih wal ittifaq alaihi. Allah memberikan hidayah kepada mereka kepada ilmu yang benar, demikian juga amal atasnya, demikian juga sepakat di atas kebenaran itu. Faulai sabaqat lahum sabiqatu sa'adah, maka mereka itu ya, yang demikian tadi sifatnya mendahului dengan kebahagiaan. Wa tadarakathum al-inayah arbaniyah, mendapatkan pengurusan Allah Subhanahu wa taala. Wa taufik al-ilahi, demikian juga mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah Allah Subhanahu wa taala. Wali dalika khalaqahum, demikian disebutkan di ayat tersebut, dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Ai iqtadat hikmatuhu annahu khalaqahum liyakunu minhum su'ada wal asqiya. Ya, ini dikandungi di dalam hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan mereka itu dalam keadaan ada orang yang beruntung, ada yang mereka itu sengsara. Demikian Allah berkehendak. Allah Subhanahu wa taala berkehendak dengan hikmahnya. Wal mutafiqun wal mukhtalifun. Demikian juga ada yang sepakat, ada yang berselisih. Wal fariq alladhi hadallah, wal fariq alladhi haqqat alhimud dalalah. Ada sekelompok yang mendapatkan hidayah Allah, sekelompok lagi pantas untuk mereka itu kesesatan. Untuk apa Allah SWT menjadikan itu semua? Kalau berkata Allah mampu untuk membuat mereka itu menjadi satu semuanya dalam keadaan Islam, mampu. Tetapi Allah sebutkan walayazaluna mukhtalifin, mereka terus menerus berselisih. Ya, apa hikmahnya Allah SWT menjadikan seperti itu? Padahal Allah mampu untuk membuat mereka itu satu. Sebutkan di sini, ya, di antara hikmahnya Allah jadikan berkelompok-kelompok, dan kita menganggap bahwa jamaah itu adalah yang benar. Hikmahnya adalah liyatabayyana lil ibad adluhu wa hikmatuhu, agar hamba itu mengetahui keadaan Allah, demikian juga hikmahnya. Itu untuk mengetahui keadaan Allah, demikian juga hikmahnya. Oleh karena itu sebagian ini mengatakan Allahumma inni a'udzubika min adlik, ya Allah aku berlindung kepada Engkau dari keadilanmu. Sebagian mengatakan seperti itu. Ini keadilan Allah SWT menjadikan mereka itu menjadi orang-orang yang sesat. Demikian juga masuk dalam neraka. Jadi antara keutamaan Allah untuk mereka mendapatkan hidayah. Demikian juga di antara hikmahnya adalah walidhir ma kamina fitiba al-basyariyah min al-khair wa syar, untuk menampakkan dari tabiat manusia itu ada yang baik, ada yang jelek. Demikian juga hikmahnya adalah untuk apa? Kenapa di situ ada yang dia itu berselisih, bertentangan satu dengan yang lain? Kenapa harus kemudian berkelompok-kelompok? Allah SWT menjadikan demikian, itu adalah hikmah Allah SWT. Demikian juga keadaan Allah SWT. Di antaranya adalah untuk apa? Waliyaku masukul jihad, untuk di situ ditegakkan pasarnya jihad. Kan demikian. Kenapa di situ ada orang yang kafir, ada yang muslim, kemudian ada peperangan dan sebagainya? Untuk apa? Untuk di situ ada pasar, tempat-tempat untuk berjihad. Kalau semuanya dalam keadaan masya Allah, ya ini baik semua, ya tidak ada mungkin jihad. Ya demikian. Wal ibadat alati inatatimu wala tastaqim ila bil imtihan wal ibtila. Demikian juga ibadah-ibadah. Sabar di antara ibadah. Ya, termasuk bentuk ibadah yang mulia itu kesabaran. Demikian juga yang lainnya. Ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Agar tegak di situ ibadah-ibadah yang tidak sempurna, demikian juga lurus kecuali dengan imtihan, dengan cobaan-cobaan, wal ibtila dan bala. Ujian-ujian itu ternyata hikmahnya adalah itu. Ada jihad karena ada apa? Karena ada orang yang menyelisih. Demikian juga berdakwah karena apa? Karena itu ada orang yang dia itu sesat. Berdakwah menyampaikan nasihat kepada kaum muslimin. Demikian di antara hikmahnya. Ini semua oleh beliau tentang ayat ini. Demikian juga dijelaskan bahwa di dalam firqah itu adalah ada adab. Ya, ada siksaan dengan firqah itu, berkelompok-kelompok itu adalah apa? Siksaan sebenarnya. Sebagaimana disebutkan juga di sini di dalam hadis muttafaqun alaih. Soal Imam Bukhari, demikian juga Imam Muslim. Soal Imam Ibn Abil'is, wa fi sahih ini disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anhu qala, sesungguhnya beliau mengatakan, lama nazala qauluhu ta'ala, ketika turun ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Surat Al-An'am ayat yang ke-65. Ketika turun ayat itu, qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum adzaban min fawqikum. Katakan, wahai Muhammad, sungguhnya Allah mampu untuk menurunkan atas kalian itu adaban, siksaan dari atas kalian. Nanti kita sebutkan sedikit di tafsir As-Sa'di. Qala, maka Nabi mengatakan, ketika turun ayat Allah mampu untuk menurunkan siksaan dari atas kalian, dilemparkan batu seperti yang dialami oleh kaumnya Nabi Lut. Ya, maka Nabi mengatakan, a'udzu biwajhik, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari wajahmu. Dengan wajahmu, aku berlindung dengan wajahmu. Ya ini dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Berlindung dengan ini dengan sifat adalah boleh. Aku berlindung kepadamu ya Allah. Au min tahti arjulikum, atau dari bawah kaki-kaki kalian, disisa dari apa? Dari arah bawah. Dengan gempa, ya, demikian juga yang lainnya. Allah mampu. Maka Nabi mengatakan lagi, qala a'udzu biwajhika, aku berlindung dengan wajahmu. Ya, berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Lindung kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita mengatakan auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Nabi berlindung dari untuk kemudian disiksa umatnya itu dari apa? Dari arah bawah. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak ditimpakan hal yang demikian. Kemudian yang ketiga, au yalbisakum syi'an, atau Allah Subhanahu wa taala mencampurkan berkelompok-kelompok. Widhiqa ba'dakum ba'sa ba'd, merasakan sebagian kalian dengan sebagian yang lain baksa kesulitannya, yakni terjadi peperangan satu dengan yang lain di antara kalian, berpecah belah sampai terjadi apa, siksaan, azab dan semisalnya. Qala, maka Nabi mengatakan hatani ahwan, dua ini lebih ringan, yaitu apa, yang pertama dan yang kedua tadi tidak dialami, yakni untuk kemudian disiksaan dari atas demikian juga dari bawah itu lebih ringan daripada kemudian terjadi peperangan satu dengan yang lain, apalagi di antara kaum muslimin. Kemudian disebutkan di sini oleh Al-Imam Ibnu Abdul Is, padahal ala annahu la budda ayul bisa umsiaan wa yudhiqu ba'dahum ba'sabat. Tidak bisa tidak masih terjadi. Untuk kemudian terjadinya siksaan itu dengan yakni perpecahan, peperangan satu dengan yang lain. Demikian juga disebutkan di sini di tafsir As'adi ya. Di dalam menjelaskan beliau tafsir surat Al-An'am ayat yang ke-65. Disebutkan di sini oleh beliau Ayy wa ta'ala qadirun ala irsalil adab ilaikum min kulli jihah. Allah mampu untuk menurunkan kepada kalian itu siksaan dari setiap sisi. Dari atas demikian juga dari bawah. Au yalbisakum ay yakhlutakum, mencampur ya mencampur-campur syian kelompok-kelompok uidhi qabat wa qabasabat ay bil fitnah, merasakan fitnah satu dengan yang lain. Wa qatri ba'dikum ba'd, saling membunuh satu dengan yang lain. Allah mampu untuk yang menjadikan yang demikian. Fa qadirun ala dzalika kullihi, Allah mampu untuk membuat yang demikian. Fadharu minal iqama ala ma'asihi, maka hati-hatilah untuk kalian menegakkan atau melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa yusibakum minal adab, sehingga kalian mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini siksaan peperangan satu dengan yang lain. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tadi bahwa untuk dilemparkan siksaan itu dari atas demikian juga dari bawah itu lebih ringan daripada terjadinya peperangan satu dengan yang lain. Dari sejarah yang kita alami, sejarah dari kaum muslimin, dari sirah bisa diketahui di situ apa yang terjadi di antara kaum muslimin. Kemudian juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Is bahwa perselisihan itu sebenarnya kalau kita memperhatikan ikhtilaf terbagi menjadi dua. Ya, ada di situ ikhtilaf yang tidak kemudian dicela. Sebagaimana nanti dijelaskan, ada yang ikhtilaf yang di situ perselisihan yang di itu dicela. Yang bisa ditulis di sini sebutkan di halaman 798 oleh Al-Imam Ibnu Abdul Is. Dan ucapan beliau ini ada di dalam Iktidak As-Siratul Mustaqim yang ditulis oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalimatnya persis menunjukkan bahwa beliau mengambil dari pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Demikian juga ulama-ulama yang lain. Kenapa beliau tidak menyebutkan berkata Ibnu Taimiyah dan sebagainya semuanya para ulama? Karena waktu itu banyak orang yang membenci Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau disebutkan namanya, orang sudah langsung tidak menerima. Oleh karena itu beliau menukilkan ucapannya tanpa kemudian menyebutkan. Bukan berarti di sini tidak adanya amanah, bukan. Di situ ada maksud beliau. Sebagaimana disebutkan sebagian tempat itu disebutkan bukunya Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, Usul Salasa, demikian juga Kitab Tauhid. Sebutkan di yang kita dengar daerah India itu, walaupun sekarang terjadi perselisihan antara Muslim dan Hindu, banyak terbunuh sekarang ini. Ya, sejak dari dulu memang orang Hindu membenci kaum Muslim di situ. Dan di sana dakwah dulu ditegakkan, sebagian orang Sufi tidak menerima buku-bukunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian ada seorang yang dia itu membagikan Kitab Tauhid, tapi tidak disebutkan nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, cuma disebutkan Syekh At-Tamimi, demikian saja. Kemudian mereka membacanya, mengatakan buku ini bagus dan sebagainya. Kemudian ini mengajarkannya, mempelajarinya. Ketika baru mengetahui itu adalah bukunya Syekh Muhammad bin Nabi Abdul Wahab, tidak bermasalah karena mereka sudah mengetahui kebenaran ada di dalamnya. Jadi kadang demikian, sebagian menutup siapa yang menulis atau mungkin disebutkan nama yang tidak dikenal untuk maslahat. Kalau mengetahui nama orang yang menulis, kadang sudah tidak menerima. Sebagaimana tadi disebutkan. Demikian juga di sini. Sebutkan bahwa perselisihan itu terbagi menjadi dua. Itu disebutkan di dalam bukunya Syarah Ibn Taimiyah. Ya, disebutkan di sini saya tulis, "Tsumma inna anwa'al iftirak wal ikhtilaf fil asl qisman." Sesungguhnya macam-macam perpecahan itu secara asal ada dua. Ikhtilafu tanawu, yang pertama adalah perselisihan tanawu bermacam-macamnya, berjenis-jenisnya. Tetapi itu satu. Perbedaan memahami, demikian juga perbedaan bentuk-bentuk saja. Seperti nanti disebutkan perbedaan doa istiftah umpamanya. Demikian juga lafaz adzan, sedikit terjadi perbedaan, demikian juga iqamah umpamanya. Demikian juga tempatnya sujud sahwi umpamanya. Kan demikian. Ini perselisihan tanawu bermacam-macam yang sebenarnya itu adalah satu, semua dari syariat. Yang kedua, ikhtilaf tadwat, perselisihan yang tidak bisa bertemu. Perselisihan yang di itu tadot saling bertentangan, tidak bisa bertemu, bahkan tidak boleh ya untuk kemudian bertemu. Di situ ada kebenaran, demikian juga di situ ada kesalahan. Dan itu juga disebutkan di sini di Ihtida' Shiratal Mustaqim, al mukhalafah li ashabil jahim, ini konsekuensi sirat jalan yang lurus. Atau kandungan jalan yang lurus, konsekuensi itu adalah al-mukhalafah di ashabul jahim, menyelisihi perbuatan-perbuatan ashabul jahim, ini orang-orang ahlu maksiat. Beliau menyebutkan ya hampir sama, bahkan mungkin persis apa yang dibawakan oleh Imam Ibn Abil Iz. Amma anwa'ul ikhtilaf fahiyya bil asl qisman, ikhtilafu tanawwu wa ikhtilaf tadawwur. Hampir mirip dengan tadi yang boleh sebutkan. Wa ikhtilaf at-tanawu ala wujuh. Ikhtilaf tanawu itu ada bermacam-macam. Minhu mayakunu kullu wahidin minal qawlini au filaini haqqan masyru'an. Bisa bentuk yang pertama, setiap dua kelompok atau setiap dua ucapan ataupun perbuatan itu benar dan disyariatkan. Kama fil qira'at allati ikhtalafa fiha sahabat. Sebagaimana bacaan qira'ah yang berbeda di situ para sahabat. Perbedaan membacanya. Nah, kalau kita perhatikan di ikhtilaf seperti itu, di qiraah sab'ah itu surat Al-Fatihah saja ya, yang di itu adalah mutawatir pembacanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seperti ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta alaihim. Ini dengan sin. Itu ada yang dengan sin, ada yang dengan shad, ada yang dengan zai. Ya itu. Dan itu datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mirip-mirip dengan lafaz Zaid, bahkan lafaz Zaid sendiri ada dengan sin ya, dan itu diperbolehkan. Jadi perselisihan itu asalnya terbagi menjadi dua, pertama tanawu, yang kedua adalah tadot yang dia itu bertolak belakang. Ikhtilaf tanawu ada dia itu berupa apa? Setiap ucapannya atau perbuatannya itu adalah benar secara syariat, seperti tadi bacaan qiraah ya. Demikian juga sifat adzan ya, cara membaca adzan itu. Bahkan kalau terjadi hujan diucapkan di situ shollu fi buyutikum atau shollu fi rihalikum, kapan diucapkan? Dua-duanya dalam sahih juga. Dan saya Bukhari dan saya Muslim juga berbeda. Yang satu diucapkan ketika mengganti as-shalah, ini hayya 'alash-shalah diganti dengan shollu fi buyutikum. Ada kemudian yang lain setelah selesai adzan baru dikatakan shollu fi buyutikum atau shollu fi rihalikum, salat di rumah-rumah kalian. Nah, seperti itu. Jadi perbedaan yang di itu tanawu bermacam-macam, semuanya ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga iqamah. Ya, ada yang dia itu Allahu Akbar juga demikian. Wal istiftah, Allahumma bait baini wa baina khotayaya. Ya, demikian juga ada di situ ketika mau melakukan salat malam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Allahumma lakal hamdu, anta mulku samawati wal ard. Allahu akbar kabir, alhamdulillah katsira. Demikian juga tempat sujud sahwi, bahkan yakni sujud tilawah. Sujud sahwi itu ketika dia lupa setelah salam atau sebelum salam, walaupun ijma mengatakan, sebagian mengatakan boleh. Kalau kita bingung umpamanya, ini setelah salam, setelah mengucapkan assalamualaikum warahmatullah atau sebelum salam, semua sepakat boleh, ini dan itu boleh. Demikian juga sholat khauf itu, kalau dalam bulughul maram di situ ada bermacam-macam bentuk sholat khauf. Ini semua apa? Ini semua menunjukkan ikhtilaf tanawu. Ya, ini. Sedangkan yang kedua adalah ikhtilaf tadad, bahwa al-qawlan mutanafian, yaitu dua ucapan yang berbeda. Jelas, itu seperti apa? Dalam hal usul, umpamanya dalam hal akidah, seperti pendapat orang-orang tentang masalah takdir. Dan kelompok itu Jabariyah. Tentang masalah takdir itu seperti apa? Seperti manusia itu gerakannya seperti gerakan angin, ya, gerakan pohon yang ditiup angin. Dari kalimat jabar, yakni Allah memaksa, mengambil dari beberapa ayat di Al-Quran, meninggalkan ayat yang lain. Kebalikannya juga sesat itu apa? Qadariyah, mengingkari takdir. Tidak ada takdir itu. Kalau ingin seseorang berhasil, berusaha. Tidak ada takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah tidak mengetahui hal yang akan terjadi. Ini seperti ini apa? Istilah tadad tidak bisa bertemu dengan al-sunnah. Ini contohnya. Demikian juga mungkin dalam hal yakni orang melakukan dosa besar. Di situ ada dua kelompok juga. Ada Murji'ah, ada Khawarij. Murji'ah yaitu dari Roja'ah, yakni mengakhirkan amalan. Maksudnya apa? Ini kalau dia sudah mengucapkan syahadat, amalan itu akhir sudah. Pokoknya dia masuk surga. Jadi sampai orang yang hulu, yakni imannya orang yang paling jahat seperti imannya Jibril dan Mikail. Tidak ada di situ manfaat amalan. Kebalikannya orang Khawarij, orang melakukan dosa besar itu keluar dari agama Islam. Ini perselisihan yang itu tadad, menyelisih al-sunnah, tidak bisa bertemu. Ini demikian. Jelas ya, demikian juga sunnah dan bid'ah, tidak bisa bertemu. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abil Is, sumataj li katsir minal ummah fi dalika ikhtilaf ma ujaba iktital tawaif minhum ala syahil iqamah wa itariha. Yani istilah tanawwu' tadi yang disebutkan tentang iqamat itu apakah dua atau satu, mereka apa saling menyerang dengan gara-gara akibat ini. Yani istilah yang dia itu tanawwu' saja, masing-masing punya dalil, tetapi kemudian apa sampai terjadi permusuhan. Wa hadza ainul muharram, maka ini jelas-jelas suatu yang haram. Jadi kalau kemudian membawa ikhtilaf itu pada mana ini, maka tidak boleh. Masing-masing ada dalilnya dari hadis, demikian juga mungkin dari Al-Quran tentang masalah itu. Kemudian dia memaksakan diri pada kelompok yang lain, itu kemudian terjadi peperangan satu dengan yang lain. Kemudian juga disebutkan di sini, wal umur allati tatanazau fiha al ummah, dan perkara-perkara yang terjadi perselisihan di antara umat itu dalam hal usul ataupun furu', dalam hal yang pokok ataupun yang cabang, idza lam turad ila Allah wa Rasul, kalau tidak dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya, lam yatabayyana fiha al haq, tidak jelas di situ kebenaran. Jadi asal perselisihan adalah itu. Ketika perselisihan terjadi kemudian tidak dikembalikan kepada Al-Qur'an, demikian juga pada sunnah, maka tidak jelas di situ kebenaran. Bal yasiru fiha mutanazi'un ala ghairi bayyinah min amrihim, maka orang yang berselisih itu di atas apa selain petunjuk di perkara mereka itu. Selama tidak dikembalikan kepada Al-Qur'an, demikian juga sunnah, terus menerus berselisih. Fa inna rahimahumullah aqara ba'dhum ba'dun walam yabghi ba'dhum ala ba'd. Sungguhnya ya fa in rahimahumullah, kalau Allah Subhanahu wa taala rahmat kepada mereka, maka apa? Ditetapkan satu dengan yang lain. Membiarkan kita kemudian apa? Menyakiti satu dengan yang lain. Walam yabghi ba'dhum ala ba'd. Tidak menyelisih satu dengan yang lain. Tidak sampai kemudian apa? saling menyerang satu dengan yang lain. Kama kana sahabah fi khilafah Umar wa Utsman, demikian juga di zaman Umar dan Utsman, tidak sampai kemudian satu dengan yang lain memusuhi. Kalau kemudian dikembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah, kemudian tidak sampai kemudian berlebihan, tidak sampai kepada saling memusuhi. Dan perselisihan ini memang Allah SWT kehendaki. Ya, kalau kita perhatikan tidak bisa untuk kemudian kita lari dari halnya demikian. Sebagaimana Nabi menyebutkan, Nabi sudah menyebutkan akan terjadi perselisihan ini. Sebutkan di hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi di Arba'in Nawawi, hadis Irbad bin Sariyah, hadis yang masyhur ini. Hadis yang sahih sebuah Imam At-Tirmidzi. Hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan mau'idzah suatu hari. Sampai para sahabat waktu itu hatinya bergetar. Wa daribat minhal uyun, demikian juga air mata mereka itu menetes. Fakulna, kami katakan, ketika Nabi memberikan nasihat itu seakan-akan apa? Itu adalah perpisahan. Mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'usina, berikanlah kepada kami nasihat. Maka Nabi memberikan nasihat bahwa nanti akan terjadi perselisihan, tidak bisa tidak. Mesti terjadi perselisihan. Usikum bitaqullah, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasami wa ta'ah, mendengar dan taat. Wa in ta'amara 'alaikum 'abdun, walaupun yang mengurusi kalian itu adalah seorang budak. Fa inna umay ismingkum, sungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian diberikan umur panjang. Demikian juga waktu-waktu setelahnya. Ba'di setelahku fa sayara ikhtilafan katsira, akan mendapati perselisihan yang banyak. Tidak bisa kita lawan. Ya, terjadi perselisihan. Nabi sudah mengabarkan. Tidak bisa untuk kemudian kita mengatakan oh, bersatu. Ya. Ini ittafaqna. Nata'awanu fi mattafaqna wa natasamahu fi makhtalafna. Kita tolong menolong dalam hal yang kita sepakati dan kita saling memaafkan dalam hal yang kita berselisih. Tidak bisa dibangun di atas itu, tidak bisa. Harus jelaskan ini yang benar, ini yang salah. Tidak kemudian kalau terjadi persamaan kita saling tolong-menolong, kalau terjadi perselisihan apalagi dalam hal akidah kemudian kita saling memaafkan, tidak bisa. Nabi sudah menyebutkan akan terjadi apa? Akan terjadi perselisihan yang banyak. Lalu bagaimana jalan keluarnya? Setelah kita mengetahui Nabi memberikan kabar demikian, fa'aliku bisunati, untuk kalian berpegang dengan sunnahku. Basunati al-kulafa ar-rasyidin, demikian juga sunnahnya kulafa ar-rasyidin al-mahdiin, yang mendapatkan petunjuk. Kita berpegang dengan sunnah mereka, dikembalikan ke situ. Adu alaiha binawajid, ini peganglah dengan apa? Dengan nawajid gigi gerahamu. Jadi demikian Nabi mengabari terjadi perselisihan, dan kita hendaknya mengembalikannya kepada sunnah Nabi, demikian juga sunnah khulafa ar-rasyidin. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu adalah sesat. Tidak ada di situ perincian bahwa di situ ada bid'ah yang hasanah, kemudian juga bid'ah yang sayyi'ah, bid'ah yang bagus, bid'ah yang jelek, tidak ada. Nabi mengatakan setiap bid'ah itu adalah dhalalah. Ya, setiap bid'ah itu adalah sesat. Kemudian juga disebutkan di sini oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali, beliau mengatakan hadza ikhbarun minhu sallallahu alaihi wasallam bima waqa'a fi ummati. Ini adalah kabar, kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang terjadi dari umatnya ba'da setelahnya. Maka seperti ikhtilaf fi usuliddin wa furu'i, dengan banyak perselisihan dalam hal pokok demikian juga furu'. Ya, dalam hal amalan demikian juga ucapan, demikian juga keyakinan-keyakinan. Ya, ini sudah Nabi kabarkan, tidak bisa kemudian kita lari. Untuk kita bagaimana? Untuk kita mengembalikan ya kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga sunnah khulafa ar-rasyidin. Dan sunnah itu beliau mengatakan bahwa sunnah ya thariqah al-maslukah, sunnah itu adalah jalan yang ditempuh. Ya, itu. Ini at-thariqah al-maslukah, jalan yang ditempuh. Wa yusminu dzalika at-tamassuk bima kana alihi huwa wa khulafa'uhu ar-rasyidun. Yani berpegang dengan apa yang ada padanya Nabi, demikian juga khulafa ar-rasyidin. Ini. Jadi itu memang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui tadi ya bahwa terjadinya perselisihan, demikian juga Nabi menyebutkan di situ hadis inna ahlal kitabaini iftaraku fi dinihim, sesungguhnya orang-orang ahlul kitab, orang Yahudi demikian juga Nasrani, mereka itu pecah belah di dalam agamanya kepada berapa? Ala sintaini wa sab'ina millah, menjadi 72 kelompok agama. Wa inna hadhil ummah sataftariku ala salas wa sab'ina millah, demikian juga umatku ini akan terpecah menjadi 73 kulluha finnar ila wahidah. Nabi mengatakan semuanya dalam neraka kecuali satu, wahiyal jamaah, dan itu adalah jamaah itu. Ini demikian Nabi mengatakan bahwa terpecah-pecah orang-orang Yahudi menjadi 71 dalam ayat yang lain, orang Nasrani menjadi 72 dan umat Islam ini menjadi 73. Apakah mereka ini setelah Nabi mengatakan dari 73 itu yang benar itu adalah satu? Sebagian mengatakan riwayat Nabi SAW yang lain, ma'ana ali wa sahabi, apa yang aku di atas ya demikian juga sahabat-sahabatku, ya walaupun hadis itu adalah dhaif. Ya. Disebutkan apakah kemudian semuanya itu dalam neraka kecuali satu, mereka itu kemudian masuk dalam neraka selama-lamanya? Sebagian para ulama bahwa mereka itu adalah sebagaimana pelaku-pelaku dosa besar. Itu yang perlu kita berikan penjelasan. Ya. Ucapan Nabi SAW, kulha finna'ar ila wahidah, setiap semua dalam neraka kecuali satu, itu tidak menunjukkan mereka kekal dalam neraka. Ya, tidak berarti mereka kekal dalam neraka. Mereka sebagaimana apa? Sebagaimana orang-orang yang melakukan dosa besar. Kalau Allah kehendaki, Allah SWT berikan ampun kepada mereka. Kalau Allah kehendaki, ya, mereka dimasukkan dalam neraka. Kemudian kalau mereka tidak membatalkan keimanan mereka itu dengan kesyirikan, maka Allah akan masukkan mereka dalam surga. Itu karena Nabi mengucapkan ya sataftariku, ya inna hadhil ummah sataftariku, sungguhnya umat ini dalam riwayat yang lain ini sataftariku umat, dia akan terpecah belah umatku. Masih disebutkan di situ apa? Umat Nabi SAW, yaitu umat ijabah, umat yang mereka itu menjawab dakwah Nabi SAW masuk Islam dan mereka tidak bakal di dalam neraka. Kemudian disebutkan tentang jamaah, sebagaimana tadi disebutkan, wa nara jamaah haqqan wa shawaban, kita menganggap bahwa jamaah itu adalah benar, itu adalah hak, demikian juga shawab. Siapa itu jamaah? Disebutkan di sini di Syarah Sunnah Imam Al-Barbahari, beliau menyebutkan di Syarah Sunnah di awal-awal buku beliau ini, beliau mengatakan famina sunnah luzumul jamaah, termasuk dari sunnah itu adalah berpegang dengan jamaah. Ya, di antara sunnah itu adalah dengan kita itu berpegang dengan jamaah. Faman raghiba anil jamaah wa faraqaha, barang siapa yang dia itu benci terhadap jamaah dan menyelisihinya, faqad khala'a riqwatal Islam fi uluqihi min uluqihi, barang siapa yang dia itu menyelisihi jamaah, maka dia telah melepas tali Islam di lehernya. Wa kana dhalan mudilan, maka dia itu sesat, demikian juga menyesatkan. Jadi di antara sunnah itu adalah kita berpegang dengan jamaah. Kemudian apa asasnya? Wal asasu alladhi tubna alaihi jamaah, asas yang dibangun di atasnya itu jamaah. Bukan di nomor 3 di Syarah Sunnah ini beliau mengatakan pokok atau pondasi yang dibangun di atasnya jamaah itu apa? Wa hum ashabu Muhammadin, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Warahimahumullah ajma'in, semoga Allah merahmati mereka semuanya. Ini adalah wanhum. Wahum ahlu sunnah wal jamaah, yaitu ahlu sunnah wal jamaah. Ini asasnya dibangun jamaah itu adalah para sahabat Nabi SAW. Mereka itu wahum ahlu sunnah wal jamaah, mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah. Faman lam ya'khud anhum, barang siapa tidak mengambil dari para sahabat, faqad dhalla wabtada, telah sesat, demikian juga melakukan kebid'ahan. Wa kullu bid'atin dhalalah wa dhalalah wa ahluha finnar, setiap bid'ah itu sesat dan kesesatan itu dan penghuninya dan yakni pelakunya dalam neraka. Ini ya, ini dibangun di atasnya jamaah itu adalah apa yang ada padanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian beliau sebutkan. Demikian juga tinjauan kebenaran itu adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Walaupun kita sendirian. Masyhur di situ ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan al-jama'ah ma wafaqal haq walaupun tawahdak, jama'ah itu adalah yang sesuai dengan kebenaran walaupun engkau sendirian, itu jama'ah. Yani apa yang dia itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah walaupun kita sendirian, itulah namanya jama'ah. Itu. Jadi walaupun mungkin dia itu sendirian, tapi selama dia itu adalah di atas Al-Quran dan Sunnah, maka itu adalah jamaah. Ini tinjauan jamaah adalah seperti itu. Kemudian kita contohkan di antara ikhtilaf, ya ikhtilaf yang di itu tanawuk tadi, demikian juga tadarr. Di antaranya disebutkan di sini oleh Ibnu Abdul Aziz, beliau mengatakan jenis yang di itu ikhtilaf tanawuk yang di itu bermacam-macam, yang semuanya itu ada dasarnya, yang tidak pantas untuk kemudian kita saling menyelisih satu dengan yang lain. Beliau contohkan di sini apa? Tentang kisah yang dialami oleh Nabi Sulaiman, ya demikian juga dialami oleh Nabi Dawud waktu itu. Ketika terjadi perselisihan, bukan di surat Al-Anbiya ayat yang ke-78, buat Dawud dan Sulaiman iyahumani fil harth idna fasad fihi gunamul qaum. Ini ketika Nabi Sulaiman, demikian juga Nabi Dawud, memberikan hukum tentang permasalahan harth, tanaman. Ketika ada gonam, ya ini kambing atau semisalnya, mengambil miliknya kaum yang lain. Wakuna lihukmihim syahidin, dan kami, yakni Allah SWT terhadap hukum mereka itu syahidin, saling, yakni menyaksikan. Allah menyaksikan apa yang diputuskan oleh Nabi Dawud, demikian juga Nabi Sulaiman. Kemudian Allah sebutkan fafahamnaha Sulaiman. Allah berikan kepahaman kepada Nabi Sulaiman. Wakulan ataina hukman wa ilma, dan keduanya kami berikan hukum demikian juga ilmu. Fakhasa Sulaiman bil faham, Allah khususkan Nabi Sulaiman dengan pemahaman. Wa asna ilaihima, dan Allah menguji keduanya, Nabi Sulaiman dan Nabi Dawud. Bil hukum wal ilm, dalam hal hukum dan ilmu. Jadi terjadi perselisihan, tapi kedua-duanya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga contoh yang lain yang yaitu ikhtilaf tanawuk, yang tidak boleh kemudian kita saling berselisih. Contohnya seperti ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkan pendapat para sahabat waktu itu ketika terjadi perselisihan. Jadi ketika mereka berselisih, ketika Bani Quraidah waktu itu, ya, sebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW waktu itu mengatakan pada para sahabat, ketika pulang dari perang Ahzab, ketika habis perang Ahzab, ketika waktu itu kaum muslimin dikepung di Madinah oleh orang-orang kafir Quraisy, demikian juga orang-orang yang bersekutu dengan kafir Quraisy untuk menghabisi kaum muslimin dari Madinah. Setelah selesai pemenangan untuk kaum muslimin waktu itu, Nabi mengatakan la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi bani Quraidah. Nabi mengatakan jangan kalian salat asar kecuali di bani Quraidah. Bagaimana ini kita kalau umpamanya mendapatkan perintah itu? Segera ini menuju ke bani Quraidah itu. Dikatakan jangan kalian salat kecuali sampai di sana. Fa adraka ba'dhum al-asra fi tariq, sebagian mendapati di jalan salat asar itu. Waktu sudah mau habis, ya, maka waktu itu jadi perselisihan para sahabat. Tadi Nabi kan sudah mengatakan jangan kalian sholat asar kecuali apa di Bani Quraidah. Ketika di jalan ternyata sudah mau habis waktunya. Kalau sampai ke Bani Quraidah itu mungkin sudah habis waktu sholat asar dan masuk sholat maghrib. Kemudian ternyata apa waktu itu di antara sahabat ada yang mereka itu sholat maghrib di Bani Quraidah setelah habis sholat asar. Di antara mereka ada yang dia itu sholat asar di jalan. Kira-kira mana yang benar? Waktu itu Nabi membenarkan kedua-duanya. Ini termasuk, yakni perselisihan, ya ikhtilaf yang dia itu tanawuk. Nabi membiarkan. Sampai sebutkan Ibn Hazm rahmatullahi alaihi, beliau mengatakan, kalau umpamanya aku baru sampai ke Bani Quraidah itu lebih dari 20 tahun atau sebagian disebutkan itu 100 tahun, aku akan sholat di sana. Nabi mengatakan jangan kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Jadi kalau umpamanya aku sampai di sana itu 100 tahun lagi, aku baru sholat setelah 100 tahun lagi, karena ingin melaksanakan di situ. Tapi sebagai sahabat apa? Karena sudah mau habis kan, waktunya sudah mau habis sholat asar itu. Ini sholat asar di jalan sebelum sampai di Bani Quraidah. Dan Nabi waktu itu membiarkan kedua-duanya. Demikian juga kalau kita perhatikan di dalam Sahih Muslim, ada yang hampir mirip dengan ikhtilaf tanawu, kisah yang dialami oleh Nabi Sulaiman dan Nabi Dawud juga. Sebutkan di sini oleh Imam Muslim hadis nomor 4470, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. disebutkan oleh Nabi SAW waktu itu ketika ada dua orang. Ya bainama imra'atan ma'ahuma ibnahuma. Ada dua orang perempuan. Keduanya itu mempunyai dua anak. Ja'a dhi'b fadhaba bi ibni ihdahuma. Maka adzab yaitu serigala itu mengambil apa? Mengambil salah satu anak dari salah satu yang dipunyai oleh dua orang perempuan tadi. Ya ada dua orang, yang satu besar, yang satu lebih muda. Masing-masing mempunyai anak. Kemudian ada seekor serigala mengambil salah satu dari apa? Salah satu dari anak tersebut. Ya. Maka tidak diketahui belum ada ciri dan sebagainya. Anak ini milik siapa kan demikian? Walaupun salah satunya mengetahui cirinya. Fataha kamata ila Daud, keduanya pun meminta hukum kepada Nabi Daud. Nabi Daud itu bapaknya Nabi Sulaiman. Sulaiman bin Daud alaihi wassalam. Faqadha bihi lil kubra. Nabi Daud langsung memutuskan untuk yang besar. Faqarajata ala Sulaiman bin Daud. Kemudian keduanya pun keluar mendatangi anaknya Nabi Daud alaihi wassalam, itu Nabi Sulaiman alaihi wassalam. Fa'akhbarotahu, keduanya pun mengabari. Faqala, maka apa ucapan Nabi Sulaiman? Utuni bisrikin asyukuhu bainakuma, berikanlah kepadaku pisau, aku akan belah ya, untuk kemudian dibagikan satu untuk ini, satu dengan itu. Faqala tisubro, maka yang lebih kecil mengatakan lah, tidak. Dan demikian sifat perempuan, tabiat kan demikian, jangan. Ada pun yang besar mengatakan, ya sudah, potong aja dua, bagi dua ya, biar mati sekalian. Karena secara apa, secara fitrah berarti apa? Berarti yang besar itu merasa itu bukan anaknya, demikian. Maka yang kecil mengatakan la yarhamukallah, jangan, semoga Allah menghormati engkau. Huwa ibnuha, dia anak dia. Ya, ini anak kecil ini milik perempuan itu. Sudah enggak apa-apa, biar diambil oleh yang besar saja. Oleh dia itu. Karena dia lebih suka anaknya hidup daripada mati, walaupun dia tidak mengambilnya, walaupun dia tidak melihatnya mungkin. Kemudian apa keputusan Nabi Sulaiman? Faqadha bihi disyukuru, maka diputuskan untuk yang kecil. Ini qarinah. Karena seorang ibu asalnya itu adalah punya rahmat kepada anaknya. Yang lebih bagus dia hidup daripada mati kan demikian. Demikian juga kemudian disebutkan juga di sini oleh, ini kisah yang lain ya, disebutkan oleh Imam Muslim ya, di bab yang berikutnya, ya ini kisah dari Abu Hurairah juga. Semua lima Bukhari juga di sini. Sebukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam istara rajulun min rajulin akaran lahu. Kisah mungkin ini pernah mendengarnya dengan Iwan. Ini seorang laki-laki membeli. Yang di sini menunjukkan hikmahnya seorang hakim. Ya hikmahnya seorang hakim di sini ketika memutuskan suatu yang berat kadang. Tapi ini adalah secara sebelum kita. Imam Muslim yang menyebutkan di sini untuk menyebutkan apa tentang apa. Bagusnya terjadinya islah, perdamaian ketika terjadi dua perselisihan, dua orang yang berselisih. Ada seorang laki-laki membeli dari seorang laki-laki yang lain akoran, akoran ini tanah, lahu yang dia miliki. Ada dua orang ya berselisih. Dua-duanya punya sifat yang bagus, tidak mau mengambil harta dengan tidak benar. Warok, mempunyai sifat zuhud, meninggalkan yang syubhat. Jadi ada dua orang, salah satu membeli dari yang lainnya tanah. Ternyata apa? Bahwa jadar rujul ala di istara ala torfi akorihi jarotan fiha dahab. Kemudian orang yang membeli itu mendapati di tanah yang dia beli itu jarotan, suatu tempat karung atau semisalnya ya, di dalamnya ada emas. Faqala lahu ladhi istara akor, maka orang yang beli ini berkata kepada orang yang menjual. Kalau di zaman kita ya sudah, ya secara hukum Islam ya itu milik orang yang beli kan demikian. Tapi dari benar-benar ya ini berhati-hatinya orang yang beli ini, dia mengatakan khudh dhahabak minni, ambillah emasku ini dariku, ambillah emasmu dariku. Aku cuma beli apa? Aku hanya membeli tanah saja, aku tidak membeli emas ini. Emas itu ada di tanah yang kamu jual. Kalau sekarang ini ya sudah tidak ada, itu disimpan, diambil, kemudian tidak disebutkan. Ini nama istilahnya itu mikal ardo, semuanya aku hanya membeli darimu tanah saja. Walam abta mikal zahab, aku tidak membeli darimu emas. Faqalahu alladhi istara'at, maka berkata kepada dia orang yang menjualnya, ini nama bintukal ardo wa ma fiha, semuanya aku menjual kepadamu tanah dan semuanya yang di dalamnya. Ini juga dia pun tidak mau mengambil hal yang syubhat, masya Allah. Kalau tadi kita sebutkan kalau dalam hukum Islam, kecuali kalau ada syarat-syaratnya, itu lain lagi. Ini untuk orang yang beli. Pala, maka disebutkan dalam hadis ini, fataha kama ila rajulin, maka duanya pun mendatangi kepada seorang yang sebagai hakim. Faqala alladhi tahakama ilaih, maka berkata orang yang menghukumi itu, alakuma waladun, apakah kalian berdua ada yang punya anak? Faqala ahduhuma li gulamun. Kemudian salah satunya mengatakan, aku punya anak laki-laki. Waqala al-akhar, yang lainnya mengatakan, dari dua orang itu, li jariyah, aku punya gadis. Waqala angkiku gulam al-jariyah, nikahkanlah anak laki-laki ini dengan gadis itu. Masih kedua-duanya itu, ya, dari keturunan keduanya itu. Wa anfiqu ala anfusikuma minhu. Fata sedekah. Yani infakkanlah dari kalian berdua dari harta itu, dari emas itu, disedekahkan kepada kedua anak mereka ini. Demikian disebutkan. Ya, tadi kita membicarakan tentang apa istilah yang dia itu apa tanawu. Istilah yang dia itu sebenarnya tidak boleh untuk kemudian saling berselisih satu dengan yang lain, karena masing-masing punya apa? Punya dalil. Ya demikian, kita baca surah.